Malam hari ini saya membahas sebuah tema, kenapa kita harus ngaji. Ini kenapa kita harus ngaji. Yang pertama, kenapa kita harus ngaji? Jawabannya adalah karena kita butuh. Karena kita butuh. Bahkan kebutuhan kita terhadap ngaji, kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan pokok atau kebutuhan pokok. Kalau kita kenal dalam kehidupan kita ada yang namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, katanya begitu. Primer itu adalah kebutuhan pokok yang kalau tidak dipenuhi akan hilang kehidupan ini. Sekunder itu pelengkap. Tersier adalah kebutuhan mewah. Kebutuhan kita terhadap ilmu adalah melebihi kebutuhan kita terhadap kebutuhan pokok. Cuma sayang, banyak di antara kita yang tidak menyadarinya, menganggap bahwasanya itu hanya sekedar sampingan, merasa bahwasanya dirinya sudah cukup ilmu. Padahal ngaji, mencari ilmu, ilmu itu sendiri jauh lebih kita butuhkan dari kebutuhan pokok. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad berkata, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhu ilal ta'ami wa syarab." Manusia itu jauh lebih membutuhkan ilmu. Manusia itu jauh lebih membutuhkan ilmu dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Li'annahum ya'kuluna wa yashrabuna fil yaumi marrah aw marratain. Karena mereka makan, minum, butuhnya paling sehari sekali pengganjal perut atau dua kali. Wa hum yahtajuna ilal ilmi madadal anfas. Sementara mereka itu membutuhkan ilmu adalah sejumlah nafas mereka, biadadil anfas, sejumlah nafas mereka. Setiap helaan nafas kita, kita butuh ilmu. Ilmu yang menyelamatkan niatan kita, arahan hati kita. Menceng sedikit, ibadah kita kepada Allah bisa salah. Tujuan kita diciptakan bisa-bisa tidak tercapai. Jadi butuh sekali ilmu yang membimbing hati kita, yang membimbing raga kita, yang membimbing perkataan kita. Maka kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan makan dan minum. Ini alasan pertama kenapa kita ngaji. Pertanyaan kedua, kenapa kita ngaji? Jawabannya adalah, ini alasan yang kedua, supaya beda. Agar berbeda. Berbeda bagaimana maksudnya? Apa beda karo kancane? Apa beda karo tanggane? Apa beda karo menungsa? Beda gimana maksudnya? Beriman dan tidak beriman. Ada yang lain? Masya Allah. Barakallahu fikum. Akhlaknya berbeda. Naam. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Kalau yang satu pemaaf, satunya lebih memaafkan, beda kan? Yang satunya dermawan, satunya lebih dermawan, beda kan? Satunya rajin ibadah, satunya lebih rajin, beda. Betul. Tapi kalau orang ibadah berarti sudah punya ilmu toh. Orang memaafkan berarti sudah punya ilmu. Orang dermawan berarti sudah punya ilmu. Ini yang akan saya tanyakan adalah beda. Kalau tidak punya ilmu, dia sama dengan si titik-titik. Nah, ada yang bisa menjawab? Beda dengan siapa itu? Beda dengan hewan. Ya. Kenapa kita harus ngaji? Supaya kita itu beda dari hewan. Wah, berarti madakna karo kewan iki Ustaz. Ya ora lah. Rumangsa bae gitu. Kita ini mengaku, harus mengakui. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, innama yatamayyazu an ghairihi minal hayawanat, manusia itu beda dengan para hewan, ya, para hewan atau makhluk hidup. Hayawanat adalah yang di dalam dirinya ada hayawiyah, ada kehidupan. Manusia itu beda dari seluruh makhluk hidup yang ada, bifadilatil ilmi wal bayan, dengan keutamaan ilmu yang dimiliki dan bayan, keterangan-keterangan yang dia miliki. Jadi bedanya manusia dari makhluk hidup yang lainnya adalah dengan ilmu. Fa'idha udimal ilmu, kalau ilmu itu tidak ada, faghairuhu minad dawabi wassiba, maka makhluk-makhluk hidup lainnya dari kalangan dawab, seluruh hewan yang merata, melata, sapi yang calonnya akan jadi korban Idul Adha, kambing yang nasibnya juga insya Allah sama, ayam, pitik, ayam, hewan-hewan yang melata, wasiba atau hewan-hewan buas, yang terkecil, apa hewan buas yang kecil? Kucing, apa lagi? Anjing, kucing buas, yang makan daging lah ya. Tikus, buas. Yang agak besar, serigala. Besar lagi, harimau. Besar lagi, singa. Fa idza udimal ilmu, kalau kita enggak punya ilmu, fa ghairuhu minal hayawanat minad dawabi wassiba, kalau manusia itu enggak punya ilmu, maka makhluk hidup lainnya, hewan-hewan melata yang berkaki empat, berkaki dua, ataupun yang terbang, ataupun hewan-hewan buas, aktsaru aklan minhu, makan mereka jauh lebih banyak dari kita. Ya atau tidak? Ya jajal siki lomba mangan. Sapi disandingi suket sak bagor. Satu karung. Kita disandingi nasi liwet sak ceting. Kira-kira yang menang yang mana? Sapi. Wah, itu kan itu gede, Ustaz. Sapi gede, Ustaz. Kita ingin lawan yang seimbang. Apa? Kambing? Baiklah. Kambing lawan kita. Kira-kira menang siapa? Menang kambingnya. Bahkan mungkin nasi kita akan akhirnya kita makan sama kambing, alias nasi kita pun akan direbut. Kalau kita enggak punya ilmu, kekuatan makan kita kalah. Mereka jauh lebih kuat. Wa aktsaru minhu batsya, dan mereka jauh lebih kuat. Pernah merasakan ditempeling? Tempeling? Ada yang pernah merasakan ditempeling? Nah, karo sapa, Jol? Tempeling ditabok. Tabok lah ya, kalau tempeling ngetone kasar nggih. Tempeling kan pipi ya. Nah, enggak boleh mukul pipi toh. Ditabok, pok sama temannya. Sakit atau enggak? Sekuat-kuatnya tukang pijet nabok, paling kita cuma apa? Nyengir. Jajal angger ditabok karo singa. Tabokan singa itu jauh lebih kuat daripada tabokan manusia. Jadi kalau mengadu kekuatan makan, kalah. Adu kekuatan tenaga, kalah juga. Wa aktsaru jima'an wa aulada. Dan hewan-hewan itu jauh lebih kuat dalam masalah hubungan pasutri. Bebek siji lawan bira. Terserah mau ngasih berapa. Iya kan? Iya kan? Petaninya terserah mau ngasih. Bebek lanang siji karo babonan satos ya. Panjenengan. Arep nambah siji be, wis. Ada piring terbang di dalam rumah. Iya kan? Masya Allah, HP ini hilang, piringnya pada mabur, ya. Itu manusia, wa auladan, dan mereka jauh lebih banyak anaknya. Sekali brojol, masya Allah, kucing bira, kucing pinten, 4, 5, terwelu, wulu, ya 8. Nuwun sewu, BABI 11, kadang 12, kadang berapa? 13. Tikus yang kecil rendel. Angger meng akeh-akehan anak, kalah. Akeh-akehan mangan, kalah. Kuat-kuatan, kalah. Hubungan pasutri, kalah. Banyak-banyakan anak, kalah. Apa maning angger anaknya didu? Anak manusia baru lahir diadu sama anak gajah baru lahir. Anak gajah baru lahir langsung bisa apa? Berdiri, ditaboki ora krasa, anak kita ditaboki. Masya Allah. Kalah kita. Wa atwalu a'maran, dan mereka jauh lebih panjang usianya. Hewan-hewan itu usianya panjang. Hewan yang usianya panjang, di antaranya kura-kura. Ada yang hidupnya berapa tahun? Ribuan tahun. Atau ratusan tahun lah ya. Ratusan tahun. Kita. Sewidak bewis. Kita ini kadang apa? Kempas, kempis. Sing patang puluh, angger ndeleng sedidik. Jadi kalau jarak dekat itu sudah apa? Burem. Jarak jauh keton. Wah ini kita baru usia seperti itu. Sementara hewan masya Allah mereka. Maka kalau gak ada ilmu, kita kalah dalam segala hal. Dan kalau tidak ada ilmu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, maka tersisalah Al-Qadrul Mushtarak. Yakni apa namanya? Kadar yang sama antara kita dengan hewan. Apa itu? Hidup. Sama-sama hidup sudah. Balhum afdal. Bal qad yakunul insan syarran minhum. Bahkan terkadang manusia itu jauh lebih buruk dari hewan. Kalau enggak ada ilmu. Kenapa? Hewan besok itu di hari kiamat kesudahannya jadi apa? Debu. Sementara manusia diusut semuanya. Bentuk kedzaliman dia dengan Allah, kesyirikan dia, bentuk kedzaliman dia dengan manusia, bentuk kezaliman dia dengan dirinya sendiri diusut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan kedua kenapa kita ngaji ben beda dari siapa? Hewan. Makanya betul kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena adanya ulama, dengan izin Allah, kalaulah bukan karena dengan adanya ulama, niscaya manusia seperti hewan. Hidup kita seperti apa? Hewan. Ngerti ini? Mangan, turu, manak. MTM. Ya, mangan, turu, manak. Mangan, turu, manak. Hakata. Demikian seterusnya kehidupan. Ya. Maka ini alasan kedua kenapa kita harus ngaji. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus ngaji. Dan ngaji di sini adalah ngaji ilmu, ilmu agama. Alasan ketiga adalah supaya selamat. Supaya apa? Selamat. Ilmu itu jalan keselamatan. Ilmu itu adalah dalil, penunjuk jalan. Ilmu itu akan menunjukkan kepada jalan keselamatan. Makanya di dalam satu surat yang senantiasa kita baca di dalam sholat, yaitu surat apa? Al-Fatihah. Ada satu ayat yang menceritakan tentang tiga golongan manusia. Satu selamat, dua celaka. Yang selamat siapa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Para anbiya, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Yang mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Sehingga mereka hidupnya apa? Selamat. Dunia dan akhirat. Orang yang ingin selamat hidupnya di dunia pakai ilmu. Orang yang ingin selamat hidupnya di akhirat pakai ilmu. Makanya, kalau tidak salah Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil-ilmi. Orang yang menginginkan dunia, maka dia harus cari ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia pun harus pakai ilmu. Pingin jadi teknisi, dia harus punya ilmu teknik. Pingin jadi dokter, dia harus punya ilmu kedokteran. Pingin jadi petani yang sukses, harus punya ilmu tentang pertanian. Ingin jadi peternak yang handal, dia pun harus ilmu peternak. Ingin jadi pedagang, punya ilmu dagang. Dan seterusnya. Dan barang siapa yang ingin akhirat, maka dia pun harus mencari ilmu. Karena jalan menuju akhirat panjang. Jauh. Kalau perjalanan di dunia saja butuh apa? Ilmu, apalagi perjalanan menuju akhirat. Kita jalan ke Jogja, berapa jam? 5 jam pakai kendaraan. Arahnya kita ke barat. Kalau dari sini mau ke Jogja kemana? Ke barat. Ya kan? Maka ora bakal ketemu, ora gudul. Enggak akan ketemu karena enggak tahu arah. Berarti harusnya jalan kemana? Ke timur, itu Jogja. Kalau ke Jakarta lah baru jalan ke U. Nah, harus pakai ilmu. Itu baru di dunia loh. Bagaimana kita berbicara tentang sesuatu yang gaib, tentang surga, tentang neraka, enggak tahu ilmu. Tentu sangat mengenaskan. Sangat menyakitkan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullahu taala, "Al-amilu bila ilmin," orang yang beramal tanpa ilmu, "kasairi ala ghairi dalilin," seperti orang yang berjalan enggak punya petunjuk. Kesasar atau tidak? Kesasar. Fa inna udba dzalika, sesungguhnya kesulitan untuk mencapai jalan yang benar kalau enggak ada petunjuk itu jauh lebih nyata daripada keselamatannya. Artinya, orang kalau jalan tapi enggak ada petunjuk arah, kemungkinan kesasar itu jauh lebih besar daripada selamatnya. Kalaupun selamat, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, kalaupun selamat itu selamat bejo, rasa ngojo, kebetulan. Apalagi? Orang kemaha. Ya, pokoknya kayak gitu. Ya. Dan itu jarang. Dan kalaupun dia selamat, terpuji ataukah tercela? Tercela. Anda bayangkan, di depan kita ada sungai. Alirannya tenang, ya kan? Kita nekat jalan. Tiba-tiba pas jalan, wong di pinggiran itu banyak kerikil, batu. Pas jalan tiba-tiba blenyu. Apa? Kedung. Tahu kedung ya? Kedung. Gak ngisore kedung itu lembut dan terus kalau diinjak semakin apa? Masya Allah. Akhirnya dia berusaha. Cik. Kecekel oyot. Uwit. Selamat, alhamdulillah, sampai pinggir. Cerita sama orang tua, saya tadi nyebrang kali selamat, kira-kira masya Allah pinter kowe. Digitukan apa gimana? Aja maning-maning ya, iya kan? Jadi walaupun kita selamat itu bukan terpuji, tetap tercela. Demikian juga orang yang jalan tanpa ilmu, nek pas bejo ternyata bener, bukan terpuji tapi tetap tercela. Karena selamatnya dia itu pas kebenaran. Makanya orang yang berjalan tanpa ilmu, orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa dalil, tanpa ada petunjuk. Sama persis dengan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-amilu bila ilmin atau al-amilu bi ghairi ilmin kasairi ala ghairi tariqin. Al-amil ala ghairi ilmin kasair ala ghairi tariqin. Orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalannya. Kudune ngetan malah ngulon, kudune ngalor malah ngidul, kudune mengisor malah menduwur. Seperti itu. Inilah kenapa kita harus apa? Ngaji. Karena perjalanan kita menuju akhirat panjang atau tidak? Panjang, meskipun umur kita sangat pendek. Belum lama ini, baru kemarin, kita mendengar berita rekan kita meninggal dunia. Sehat. Sholat subuh, nyepeda, Bali-Bali masih, pulang masih naik sepeda. Sampai di rumah ngeluh, badannya sakit semua, pusing, kayak mau apa? Pingsan, sama istrinya sudah, buka saja katanya. Dia lagi puasa. buka saja, dibatalkan saja puasanya, akhirnya dibatalkan, suruh tiduran dulu, tiduran. Dah, istrinya nganter anaknya sekolah, pulang suaminya udah gak ada di atas tidur, tempat tidur. Pendek usia itu. Tapi perjalanan yang harus ditempuh sangat panjang. Maka kita harus mencari ilmu untuk bekal perjalanan itu. Selama kita hidup di dunia, kita butuh ilmu untuk berjalan. Orang yang berjalan, orang yang beramal tanpa ilmu, seperti orang yang berjalan bukan pada jalannya. Itu pertanyaan ketiga, kenapa kita harus ngaji? Biar apa? Selamat. Biar selamat. Pertanyaan yang keempat, kenapa kita harus ngaji? Jawabannya adalah agar kita bisa mencintai Allah. Agar kita bisa mencintai Allah. Al-mahabbah far'un 'anil syu'uri bil mahbub. Rasa cinta itu adalah hasil, akibat karena kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang bisa dicintai. Betul atau tidak? Bahasanya angel ya. Seorang itu mencintai sesuatu karena tahu kalau sesuatu itu ada dan memiliki kelebihan. Seorang manusia tidak mungkin mencintai Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal hukum-hukumnya yang maha adil. Mengenal segala macam keputusan Allah yang baik bagi hambanya. Fa al-mahabbatu far'un 'anisy-syu'uri bil mahbub. Jadi cinta itu muncul kalau kita kenal. Bahasa kita adalah tak kenal maka tak sayang. Maka al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan la syai'a athyaba lil 'abdi wala ahna wala aladh wala an'am liqalbihi wa 'aishihi min mahabbati khaliqihi wa bari'ih. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bagus bagi seorang hamba, lebih enak bagi seorang hamba, lebih lezat bagi seorang hamba, lebih nikmat bagi seorang hamba dibandingkan bisa mencintai zat yang telah menciptakannya. Tidak ada yang lebih dari itu. Maka ketika seorang hamba bisa mencintai Allah, mengenal Allah dengan ilmunya, itu sudah cukup bagi dia. Dan tidak mungkin ad-dukhul ilal mahabbah illa min babil ilmi. Tidak mungkin seseorang itu bisa mencintai sesuatu, bisa mencintai Allah dalam hal ini kecuali lewat jalur ilmu. Tidak mungkin. Maka satu-satunya jalan ya ngaji. Ngaji tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang hukum-hukum Allah, tentang keputusan-keputusan Allah, tentang takdir. Semuanya. Ilmu apapun yang berkaitan dengan keimanan seorang hamba bermanfaat. Semakin dia mengkaji satu ilmu, kalau benar, maka semakin besar kecintaan dia kepada Allah. Semakin cinta seorang kepada Allah, maka semakin lezat hidupnya. Semakin nikmat. Tidak terasa berat. manis iman itu terasa. Makanya sering saya sampaikan di majelis tentang kisahnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dulu disiksa luar biasa. Sehingga para sahabat pun bertanya kepada beliau, "Kaifa tasbiru ala dhalik?" Wahai Bilal, bagaimana kau bisa bersabar menghadapi siksaan yang keras sedemikian rupa di masa awal-awal keislamanmu? Kata Bilal bin Rabah, tatkala aku merasakan dahsyatnya siksaan, maka aku campur dahsyatnya siksaan itu dengan manisnya keimanan. Dicampur. Ibaratnya maoni dicampur ngangge napa? Madu, gula, diublek terus. Ben maoni ini tidak terasa pahit, bagaimana? Gulanya yang banyak. Kata Bilal bin Rabah, fa faqa ladzatul iman ala siddatil adza fa asbir. Maka ternyata manisnya iman jauh mengungguli panas atau pahitnya siksaan, sehingga aku pun bisa bersabar. Nah, kita pun begitu. Kita berusaha. Kalau ditanya, kenapa kita bisa puasa Ramadan? Kan ngelih, ngelak, ngeluh. Apalagi? Karena begitu terasa ngelih, ngelak, dan ngeluh. Ya kan? Kita mencampuri ngelih, ngelak, ngeluh itu dengan manisnya apa? Iman. Ya Allah, nanti kalau aku berhasil puasa, ya Allah, nanti aku bisa mendapatkan apa? Kebahagiaan di surga, dosa-dosaku diampuni. Sehingga ngelih, ngelak, ngeluh itu tidak lagi apa? Tidak ada harganya. Kenapa seorang bisa mendatangi masjid di waktu sholat subuh, padahal dia harus membuka matanya lebar-lebar di saat nikmatnya memejamkan mata? Dia harus menyingkirkan selimut tebal di tengah dinginnya udara yang menusuk di mangsa ketiga. Gitu? Karena dia, ya Allah, ini orang kalau sudah sholat subuh insya Allah dijanjikan apa? Surga. Man sholal bardain dakhalal jannah. Sing sholat bardain bakal melebu surga. Sholat bardain itu subuh kali asar. Akhirnya krikah. Kuatnya tekanan kenikmatan, sulitnya bangun di waktu subuh kalah dengan nikmatnya iman. Kenapa ibu-ibu kok bisa nutup auratnya? Padahal panas, ya kan? Belum nanti ada olok-olokan. Karena dinginnya iman. Mudah-mudahan mengalahkan panasnya udara. Sejuknya badan mengalahkan segala cemooh dan olok-olokan. Begitu. Nah, orang itu kalau sudah belajar tentang siapakah Allah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam ini, dia akan merasakan sesuatu yang thayyib, nikmat, ya, kemudian lezat, seperti itu. Maka ini pertanyaan kenapa kita harus ngaji. Supaya kita apa? Cinta pada Allah. Dan kita gak mungkin cinta kepada Allah kalau tidak belajar belajar ilmu. Itu nomor berapa? 4. Pertanyaan kelima, kenapa kita harus ngaji? Jawabannya adalah, mau tidak mau kita pasti ditanya. Siapa yang tanya kepada kita? Mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin orang yang ilmunya di bawah dari kita. Dan untuk menjawab harus pakai ilmu. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini namanya dakwah, ya atau tidak? Berarti kita kenapa harus ngaji? Karena untuk berdakwah harus pakai ilmu. Tidak bisa sembarangan, asal menarik, asal disukai, asal lucu, ya, asal pada ngguyu, asal pada seneng, tidak bisa. Harus pakai ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin." Katakanlah ini jalanku wahai Muhammad, katakan, "Hadhihi sabili ad'u ila Allah." Aku mengajak berdakwah ila Allah, hanya kepada Allah. "'Ala basiratin," di atas ilmu. "Ana," saya, "wa manittaba'ani," dan siapapun yang mengikuti jalanku. Ya, jadi kita ini mau enggak mau berdakwah. Dan dakwah itu adalah bentuk kesempurnaan seorang hamba. "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang berdakwah di jalan Allah, dan dia mengatakan, "Saya adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Orang-orang yang taat, berserah diri kepada Allah artinya adalah orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, itu muslimin namanya. Dan bersaksi bahwasanya dirinya adalah termasuk orang Islam. Islam itu adalah al-istislam lillahi bita'atihi atau bitauhidi, berserah diri kepada Allah dengan jalan mentauhidkannya. Walinqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh terhadap segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Walbara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Itu namanya Islam. Jadi Islam itu harus ada tauhidnya, ada jalankan perintah tinggalkan larangan, ada meninggalkan kesyirikan, dan menjauhi ahli kesyirikan. Itu Islam. Nah, siapa yang lebih baik dibandingkan orang yang berdakwah? Maka dakwah itu adalah kesempurnaan seseorang. Di dalam surat Al-Asr yang sering kita baca pun demikian. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sempurna jiwanya dengan iman dan amal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi menyempurnakan jiwanya, mengajak dirinya untuk meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah, dan juga setelah itu menyempurnakan orang lain. Keluarganya dinasehati, anaknya dinasehati, tetangganya, temannya, murid-muridnya dinasehati. Itulah yang dikatakan para ulama, al-kamil fi nafsihi wal mukammil li ghairihi. Dia sempurnakan, berusaha sempurnakan dirinya dan mengajak orang lain untuk menjadi manusia yang mendekati kesempurnaan. Maka dakwah butuh ilmu. Tidak bisa kita sembarangan bicara tanpa ilmu. Ini alasan kelima kenapa kita harus ngaji. Alasan yang keenam dan terakhir, karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan ketenangan. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan yakin dan tenang. Wahum bil akhiratihum yuqinun, dan mereka terhadap akhirat adalah orang-orang yang yakin. Orang kalau sudah yakin terhadap sesuatu, pasti dia akan berusaha terus untuk mendapatkannya. Yakin tentang keutamaan sesuatu, dia pasti akan berusaha terus untuk mendapatkannya. Gunung kudaki, lautan kuseberangi, padang rumput kugelundungi. Ya. Kalau seorang sudah yakin tentang akhirat, apapun dia akan lakukan untuk mendapatkannya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalaulah tidak ada faedah ilmu kecuali keyakinan dalam hati seorang muslim, cukup sudah. Maka dengan belajar kita akan semakin yakin dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ilmu itu akan tenang menghadapi kehidupan. Kena masalah A, kita tahu jawabannya. Ini ada masalah B, tahu jawabannya. Ada masalah C, tahu jawabannya. Tidak bingung. Jadi ilmu itu akan membuat yakin dan tenang. Ya, ibaratnya kita lah masuk ke ruang ujian. Dan pelajaran kita adalah pelajaran yang kita apa? Pelajaran yang diujikan adalah pelajaran yang sangat kita senangi dan kita kuasai. Kita punya ilmu. Pelajaran matematika, ujian 1 tambah 1 sama dengan titik-titik. Tenang atau enggak? Tenang. 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Bisa? Tapi coba 350 juta kali 113 dalam waktu 1 menit. 1 detik. Waduh, piye iki? Ya kan? Poro kapit. Ya. Kalau sesuatu yang tidak kita kuasai, kita enggak akan tenang menghadapinya, apalagi kalau sudah menghadapi sebuah ilmu, sebuah masalah yang tidak kita ketahui sama sekali. H2SO4 karo NaOH jadinya apa ya gitu kan. Fa'ala kulli hal, kalau sesuatu sudah kita ilmui, kita akan menjadi tenang, yakin. Kalau kita sudah yakin tentang akhirat, mengilmui tentang akhirat, maka akan tenang kehidupan seseorang. Inilah jawaban-jawaban dari pertanyaan kenapa kita harus ngaji. Ada berapa tadi? 6. 1. Satu, kita butuh. Kenapa kita harus ngaji? Dua, biar beda. Beda sama siapa? Hewan, ya kan? Sudah tahu kan sekarang hewan. Kemudian kenapa kita harus ngaji? Supaya apa? Selamat. Kenapa kita harus ngaji? Supaya bisa mencintai Allah. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa kita harus ngaji? Supaya memiliki modal untuk berdakwah, ya. Kenapa kita harus ngaji? Supaya mendapatkan keyakinan dan ketenangan. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk melakukan thalabul ilmi, mengaji dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.